Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Gimana? Baik, insyaallah kita lanjutkan. Terus kita terkait dalam kisah terbunuhnya Syekh Jamil Rahman rahimahullah taala. Qala rahimallahu taala amma al-hizbiyatu fa da shay'un min athariha al-maqitah. Adapun al-hizbiyah, maka ini sesuatu dari asarnya yang terkutuk al-maqitah, yang apa? Yang tercelah, yang sangat buruk sekali. Ini kelakuan mereka. Asar ya, ini kelakuan mereka yang sangat buruk sekali. Ayyu adiya awliya Allah. Atau ayyu ada awliya Allah. Wali-wali Allah dimusuhi. Ini lanjutan daripada cerita tentang atau sejarah atau kisah tentang terbunuhnya Syekh Jamil di Gunar. Tapi tepat pembunuhnya bukan di Gunar, di Bajur. Bajur itu perbatasan antara Pakistan dengan Afghanistan. Di tempat namanya Bajur. Perjalanan dari kota Peshawar sekitar 1 jam lebih sampai Bajur. Baru setelah itu masuk ke wilayah Gunar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ma yarwi an rabbih. Ini namanya diskusi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan dengan peperangan. Yani Allah SWT akan memerangi dia. Allah mengumumkan dengan peperangan terhadap tadi yang memusuhi waliku. Walinya Allah SWT. Fama dhannuka biman qatala awliya Allah. Maka apa anggapanmu? Kok begini suaranya? Kadang hilang, kadang datang. Suaranya kadang keras, kadang pelan. Operatornya ini. Fama dhannuka biman qatala awliya Allah. Maka apa anggapanmu? Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana pendapatmu dengan mengadakan pembunuhan terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi memusuhi saja tidak boleh, yu'adi, apalagi langsung membunuh. Wa man attala madarisa tahfidzil Qur'an. Fama dhannuka biman attala madarisa tahfidzil Qur'an. Membunuh dan juga mengosongkan dan merusak madaris Al-Quran. Madaris, yakni madaris tahfid Al-Quran. Madrasah-madrasah yang di situ, di dalamnya ada pendidikan penghafal Al-Quran. Ya, ini maksudnya adalah di Kunar dan juga di Pakistan sebagiannya. Madrasah tahfid Al-Quran yang tabik dengan wilayah Kunar. Yang dibunuh oleh Syekh Jamil, yang beliau dibunuh oleh Hizbiyyin. Rabbul Izzah yakul fi kitabil karim, dan Rabbul Izzah, yaitu Allah SWT, Rabb yang memiliki keperkasaan, berfirman dalam kitabnya yang mulia, فَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, dia abadi di dalamnya, dan Allah memarahinya, memurkahinya, dan melaknatnya, dan menyediakan bagi pembunuh tersebut siksaan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW yakul idzal taqal muslimani fi sayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang muslim ketemu dengan kedua pedangnya, dengan kedua pedang mereka berdua, maka si pembunuh dan yang dibunuh keduanya di neraka. Kila dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini pembunuh, dia di neraka, tidak mengherankan. Fama balul maqtul, apa keadaannya si yang dibunuh, kenapa juga harus di neraka? Qala, berkata Rasulullah SAW, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Sesungguhnya yang dibunuh juga di neraka karena dulu memiliki ambisi untuk membunuh lawannya, yaitu kawannya yang dia sama-sama muslim. Dan keterkaitannya dengan masalah terbunuhnya Syekh Jamil, beliau tidak ingin membunuh lawannya, bahkan dibunuh dengan ikhtiyal. Ikhtiyal ini dibunuh dengan apa? Dengan gerilya, dengan diam-diam. Itu namanya ikhtiyal. Pura-pura bertamu, tapi punya niat busuk membunuh yang ditamui. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih Bukhari min hadits Ibnu Umar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam sahih Bukhari dari hadits Abdullah bin Umar, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang mukmin dalam kelonggaran dalam masalah dari masalah agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Yakni menumpahkan, yaitu membunuh seseorang muslim tanpa hak. Itu namanya menumpahkan darah yang haram. Yaqulu aidan, dan juga Rasulullah SAW bersabda, kama fi sahihaini, sebagaimana dalam sahihaini, sahih Bukhari sahih Muslim, min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, awwalu ma yuqda bainan nas yaumul qiyamah fid dima. Pertama kali apa yang di berikan keputusan antara manusia oleh Allah SWT, yakni diperhitungkan. Pertama kali apa yang diminta perhitungan antara manusia pada hari kiamat dalam masalah darah. Pertama kali yang perkara ini dimintai perhitungan antara lawan dengan lawannya, antara manusia dengan manusia, nanti pada hari kiamat adalah perkara darah. Ini kok gini tuh. Baik. Wa yaqulu aidan kama fi sahihaini, dan juga Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam sahihaini min hadis Ibnu Mas'ud aidan, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin, an-nafsu bin nafsi, wal mariku min ad-dini, At-tariq lil jamaah. Tidak halal darahnya seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya saya adalah Rasulullah, kecuali dengan satu di antara tiga perkara, an-nafsu bin nafsi, ini membunuh seorang muslim, membunuh muslim yang lain tanpa hak, seorang yang sudah menikah berbuat zina, maka ketika saksinya terpenuhi ataupun mengaku ataupun ada bukti yang seorang yang gamblang seperti hamil dan semisalnya, maka boleh dibunuh. Yang ketiga, al-marik minad-din, yang keluar dari agama, meninggalkan al-jama'ah, yaitu jama'atul kaum muslimin, dia memilih agama yang lain. Tiga orang ini, satu dari tiga orang ini boleh dibunuh. Selainnya harus adanya dalil. Walitidaihim alal muslimin fa'ana akulu innaha latajuzu musa'adatuhum. Jadi karenakan atau disebabkan permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, maka aku katakan, kata Syekh Mukbil, sesungguhnya tidak boleh memberikan bantuan kepada mereka. Yakni terkait dengan pertanyaan, bolehkah setelah adanya fitnah pembunuhan terhadap Syekh Jamil dan memporak-porandakan wilayah Kunar, bahkan merebutnya, bahkan membunuh sebagian manusia di sana, bolehkah mereka dibantu? Walaupun mereka juga mengatasnamakan jihad fisabilillah, jawabannya tidak boleh. Perhatikan, jawabannya tidak boleh dibantu. Maka kita harus tahu, harus paham, siapa yang boleh dibantu, siapa yang tidak boleh dibantu, walaupun mengatasnamakan dengan dakwah al-islamiyah dan yang semisalnya. Sementara jarimah atau kriminal yang pernah terjadi dari pihak mereka melakukan diantaranya adalah pembunuhan terhadap darah yang maksum yang terjaga dengan penjagaan al-Islam. Selain Syekh Jamil juga yang lain, dan juga merampas haknya kaum muslimin, dan juga mematikan dakwah. Mematikan dakwah, mematikan beberapa madrasah tahfidz al-Quran. Dan dakwah-dakwah tauhid dimatikan. Maka sebagaimana telah kami ceritakan kemarin, bahwasanya Syekh Abdul Samad, yang beliau aslinya adalah orang Hindia, tinggal di Madinah, datang ke Peshawar di saat itu. Setelah terjadinya fitnah tersebut, maka beliau mengatakan, ahzab haulai, mereka kufar, wasatuhum kufran adalah hikmah, hikmatiyar. Karena jarimanya, kriminalnya adalah mematikan madrasat tahfidz Al-Quran, mematikan dakwah ila Al-Quran dan Sunnah. Mematikan wilayah Islamnya, bahkan membunuh, akhirnya bahkan pemimpinnya dibunuh. Dan sebagian para duat ila Allah di... Jadi, inhal... sa'adatuhum, enggak boleh membantu mereka. Li'annahum yaqtuluna du'at ila Allah wa yaqtuluna man yunkiru hadhil umur wa yantahikuna hurumatil muslimin. Karena mereka membunuh para dai ila Allah. Perhatikan, bukan dai ila partai, tapi mereka membunuh para orang-orang yang berdakwah kepada Allah, bukan dakwah kepada partai, bukan dakwah kepada organisasi, bukan dakwah kepada sufia, bukan dakwah kepada hizbiyah, tapi dakwah ila Allah, para dai-nya dibunuh. Wayaqtuluna man yunkiru hadhil umur, dan juga mereka membunuh orang-orang yang mengingkari perkara-perkara ini, perkara-perkara syirkiyat tadi. Sementara di antara mereka miskin para hizbiyun. Apa yang beliau ceritakan? Di sini beliau mengatakan lakin hadzal muflis alladzi yadhhabu wa yaqutu tarf. Ini muflis, hizbi muflis. Ya kan? Dia pergi ke sana, ke Afghanistan, dan matanya dipejamkan saja. Dan dia bilang, kita datang jihad melawan suyu'iyah komunis, bukan melawan syirik. Artinya yang penting komunis terusir. Syirkiyat ataupun peradaban-peradaban bid'iyah yang ada di Afghanistan maunya dibiarkan makmur. Jangan diingkari. Sementara majalah dakwah ila Al-Quran dan Sunnah, majalah dakwah yang ada di Kunar, sangat getol dalam memberantas bid'ah, memberantas khurafat, syirkiyat, maka mereka tersinggung. Mereka-mereka yang mau memakmurkan peradaban bid'ah dan yang semacam ini tersinggung, sehingga yang perlu dihabisi adalah ini Wahabiyun atau Wahabiyah yang dianggapnya sebagai penghalang jihad fi sabilillah. Maka didahulukan sebelum yang lain. Sementara bid'ah dan khurafat dan syirkiyat dibiarkan. Maka di sini mereka bilang, nahnu nujahidul syu'iyya la syirik. Wa Nabi SAW jahad hadha wa hadha. Sedangkan Nabi SAW jihad melawan ini dan ini. Melawan syu'iyya juga melawan apa? Syirik dan yang lainnya. Azala syirik wa jahadul kufar. Rasulullah SAW menghilangkan syirik. Ya kan? Membasmi syirik. Dan jihad melawan kufar. Fayam bagi an-najma'ah. Maka sepatutnya kita harus mengumpulkan antara ini dan ini. Yakni semua mukhalafah syar'iyah harus dijelaskan kepada kaum muslimin. Itulah ciri khusus dakwah salafiyah. Berarti kan? Kalau dakwah hizbiyah tidak. Apa yang sekiranya itu menguntungkan hizbnya ditutup. Jangan dibicarakan. Walaupun itu batil, walaupun itu syirik, walaupun itu kufur. Walaupun dan walaupun. Ini dakwah hizbiyah. Bahkan kekufuran pun dijadikan jalan untuk menempuh dakwah tersebut. Selama dianggapnya sebagai keuntungan untuk dakwah yang mereka jalani. Ini dakwah hizbiyah. Hizbiyah yang al-makita, yang mamkuta. Jadi sebagian perkara yang itu termasuk perkara yang harus dijelaskan kepada kaum muslimin, ditutup. Kenapa? Karena demi kepentingan apa? Hizbnya. Golongannya. Sementara dakwah salafiyah ini adalah menghadapi semua macam mukhalafah dari semua pihak. Perhatikan di sini. Jadi mereka membunuh orang-orang yang mengingkari perkara-perkara ini, wa yantahikuna hurumatil muslimin, dan mereka itu menerjang kehormatan kaum muslimin. Itu hizbiyun, tak peduli. Dan hizbiyin ini sebagaimana yang sering kita ceritakan, ujung kekuatannya mereka inginkan ketika sudah enggak mampu lagi menghadapi hujjah, apa yang dipakai? Tangan besi. Tangan besi. Kekuatan tangan besi yang harus dipakai. Dan ini di mana-mana. Dan ini termasuk tarikonya Jababiroh. Fir'aun, Namrud, dan yang semisalnya. Semua lawannya ahlu tauhid, semua lawannya para utusan Allah, kalau mereka tidak mampu lagi menyampaikan menghadapi hujahnya ahlu tauhid dari para anbiya dan para rasul, apa yang diinginkan? Udah, tidak ada lagi kecuali apa? Tangan besi. Wa yajib 'alal ikhwan wal muslimin ayattaqullaha subhanahu wa ta'ala, maka wajib atas ikhwan muslimin, di sini disebut langsung ikhwan muslimin bukan mufrisin lagi. Maka wajib atas ikhwan muslimin, mereka bertakwa, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad labbasu 'alan nas bisya'ni al-Khumaini, thumma kashafa al-amr. Mereka telah membuat talbis pengkaburan terhadap manusia terkait dengan keadaannya al-Khumaini. Antum tahu slogan yang dipakai oleh orang-orang yang ingin berontak? Apa yang mereka inginkan? Ingin mencontoh Khomeini dalam mengadakan revolusi. Revolusi. Semua mereka yang dari kalangan Hizbiyin, ya kan, yang diagungkan, yang digede-gedekan adalah tarikonya Khomeini dalam revolusi. Jadi mereka, ikhwan muslimin, ya itu, mungkin terlepas atas manusia tentang keberadaan Khomeini, suman kasyafalah, kemudian tersingkaplah perkara tersebut, walabbasu fisa'ni Saddam. Juga ikhwan muslimin membuat talbis terhadap kaum muslimin tentang keberadaan Saddam Hussein. Wan kasyafal amr, kemudian tersingkap juga perkaranya, walabbasu fisa'ni Umar Bashir. Dan juga mereka membuat talbis dalam keberadaannya Umar Bashir. Ini semuanya para presiden yang disebut di sini. Umar Bashir juga presiden, Khomeini juga presiden, Saddam juga presiden, ini yang disinggung. Siapa Umar Bashir? Pemimpin yang dulu di mana? Di Tunis. warafal amr wa urifal amru inda anda ba ikhwanuna ila Sudan. Oh, ini bukan Sudan, Sudan bukan di Tunis, Sudan. Wa urifal amr, dan perkaranya sudah tersingkap ketika apa? Ketika sebagian saudara-saudara kita pergi ke Sudan. Fa haramun alaihim yata'assabu lil hizbiyyah bitalbis, haram atas mereka kau ikhwan muslimin bikin ta'assub karena hizbiyahnya dengan membuat pengkaburan. Nah ini, antum tahu sekarang ciri-ciri hizbiyah, ya kan? Alul batil itu ditutup-tutupi. Nah, ketika antum singgung tentang alul batil, dia upaya untuk menutupi. Dan kaum muslimin diberikan pengkaburan tentang alul batil dari kalangan tokoh-tokoh yang mereka agungkan. Ini antum harus tahu bagaimana tarikannya alul batil untuk menutupi dan mengkultuskan tokoh-tokoh hizbiyin, caranya ditutup-tutupi kejahatan mereka. Ini antum ingat ini. Ini sebagai tanda bagaimana antum mengetahui tarikannya hizbiyah. Min zamanin qadimin wa hum yaqulun jamlur rahman adarru alal mujahidin minas suyu'iyya, sejak zaman dulu. Zaman qadim, zaman itu zaman, bahasa kita juga zaman. Min zamanin qadimin, dari waktu yang telah lewat. Dah lama mereka berkata jamlur rahman lebih berbahaya atas para mujahidin daripada komunis. Wa hikmatiyar yaqul bihim nabda. Hikmatiyar juga berkata bihim nabda, kita harus mulai menumpas siapa? Ini rombongannya Jamlur Rahman. Semua tawat jauh ila suya, kemudian baru kita berangkat menuju ke komunis, yaitu Kabul, ibu kota Afghanistan, yang di situ tempat sarangnya Najibullah, presiden Afghanistan yang ada di Kabul. Dan memang benar, setelah mereka menghancurkan Kunar, hancur beneran dan porak-poranda habis, mereka semuanya tadi 7 ahzab tadi, bahkan 8, semuanya ya kan terus nyerang terus, ya kan, maju terus sampai tumbang Kabul. Benar-benar tumbang, menumbangkan Kabul. Setelah tumbang, ya kan, berujung dengan apa? Rebutan kekuasaan. Hikmatiyar dan yang lainnya, Mas Utsa dan yang lainnya, semuanya rebutan kekuasaan. Sibukatullah Mujadidi yang dikatakan Toma Al-Kubra Semukbil, bahkan dikatakan Togut. Nah ini mereka rebutan kekuasaan, maka muncul apa? Apa tadi kemarin? Taliban. Taliban ini para pemuda yang dulu belajar di sepanjang perbatasan Pakistan dan Afghanistan, di pondok-pondok pesantren, ya kan, di kalangan Ahnaf. Nah, setelah itu melihat orang tua ini enggak selesai perang, enggak selesai rebutan kekuasaan, maka disikat semuanya habis, muncullah negara baru, negara Taliban. Yang dibentuk siapa? Muhammad Mullah Umar. Taib. Fa'lan, benar-benar mereka laksanakan. Setelah tumbangnya Kunar, mereka maju ke Kabul tadi. Seperti cerita di Yaman, tumbang Damas kemana? Ke Son'a. Kemudian kemana? Kemudian ke Aden. Bahkan seluruh Yaman maunya apa? Dihabiskan, diremukkan, dihancurkan. Sampai hari ini. Jadi pertama kali yang dihancurkan berapa? Damas. Belum ada perkara yang disikat habis, ya kan, kecuali Damas, baru setelah itu menuju ke ibu kota. Karena ini Wahabi-Wahabi ini harus dihabiskan dulu sebelum yang lain. Ini yang menghalangi jihad kita mereka, orang-orang Syiah dan yang lainnya, dan komunis. Faulai la yuqatiluna suyu'iyya idza kana al-amr kadzalik. Jadi kalau begitu mereka itu tidaklah memerangi komunis kalau memang urusannya seperti itu. Fa'innu la yahsulu nasrun illa bistiqamah. Maka sungguh tidak akan terhasilkan pertolongan dan kemenangan dari Allah SWT kecuali dengan al-istiqamah. Dan telah kita singgung sebelumnya, perhatikan di Mesir berapa kali ikhwan muslimin bikin pergerakan. Sampai kemarin siapa namanya? Presiden Ikhwanul Muslimin, siapa namanya? Mursi. Hah? Siapa? Mursi, siapa ingat? Presiden terakhir dari Ikhwanul Muslimin, Mursi. Juga enggak berujung. Di Aljazair juga seperti itu. Ya kan? Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati lastakhlifannahum fil ardh. Allah memberikan janji pada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal yang saleh. Apa janjinya? Lastakhlifannahum fil ardh, sungguh akan memberikan kekuasaan mereka di muka bumi, kama stakhlafal ladziina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan terhadap orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum, dan memberikan kemantapan bagi mereka dinahum, agama mereka. Allah dirtadu lahum, yang Allah ridhoi untuk mereka. Walibaddilannahum min ba'di khawfim amna, dan sungguh Allah akan memenuhi janjinya, yaitu digantikan keamanan dari setelah ketakutan, diberikan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka mengibadah aku, tidaklah menyekutukan denganku sedikit pun. Inilah berupa keamanan, berupa ketenangan dalam suatu negeri. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum yatsabbit aqdamakum. Allah SWT berfirman dalam kitabnya yang mulia, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong Allah, Allah pasti menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kalian, maka enggak ada seorang pun yang akan mengalahkan kalian. Walasna nuzahidu fil jihad fisabilillah, dan kita atas yang mukbil tidaklah kemudian membuat supaya orang itu zuhud dalam jihad, artinya tidak mengembosi jihad fisabilillah. Kami tidak mengembosi jihad fisabilillah, lakin yang bagi antak lama mantu jahid, akan tetapi yang kau harus tahu, sepatutnya yang harus kau tahu, siapa yang kau jihadi, siapa yang kau lawan dalam nama jihad. Wa ma'aman tu jihad, dan bersama siapa engkau berjihad? Siapa pemimpinmu? Siapa yang membawa nama jihad ini? Siapa yang membawa jihad ini? Siapa yang menjadikan pembarepnya? Siapa yang membawa? Kayak apa pemikirannya? Wa ma hiya al-nihayatu idza tamatid daulatu li himatiyar isadatul kibab tamassu fi atribatil mautah. Dan apa ujung? Apa ujungnya apabila kalau kekuasaan itu sudah memang benar-benar dimiliki oleh Ikhmatiyar? Ternyata apa? Isyadatul kibab. Teman-teman, mana kibab? Kubah-kubah itu dimegahkan. Kubah apa? Kubah yang ada di atas kuburan. Watamassuh fi atribatil mautah. Dan juga apa? Apa tamassuh itu? Mengusap-ngusap. Mengusap-ngusapkan badan dan mencium semua apa? Debu-debunya, kuburannya orang yang sudah dikubur. Artinya, kuburan tadi diramaikan, dijadikan tempat wisata. Nah, wisata religi. Nah, itu namanya apa? Tur religi. Wisata agama. Ya rawali songo ping songo sampodo karo lunga kaji. Wa doa ghairillah, dan menyeru kepada selain Allah. Al amala li Amerika, dan menjadikan antek Amerika. Ana mutaakkidun annahu madfuun min kibali Amerika wa min kibali adat Islam. Aku yakin, punya kepastian bahwasanya Ikhmatiyar ini adalah memang didorong dari sisi Amerika dan dari sisi musuh-musuh Islam, sehingga berani memimpin penggempuran terhadap Gunar. Bersamanya 7 ahzab. 7 golongan, 7 kelompok. Madfu. Apa madfu itu? Apa? Di apa? Dipasang madfu. Didorong, memang itu memang pasangannya Amerika. Supaya dia yang memimpin agresi ke Kunar. Taib. Fala yaqulu haula ai umala li amrika illa mim babi ramatni bidaya wan salat. Tidaklah mereka itu berkata bahwasanya orang-orang kuno itu adalah anteknya Amerika, melainkan dari bab ramatni bidaya wan salat. Maling teriak, maling. Melempar aku dengan apa? Tainya, kemudian dia pergi nyelinap. Padahal dia sendiri yang lakoni, yang menjalankan, yang berbuat. Wa illa falatastati jama'atu hikmatiyar wa man ma'ahu ayat khulu ila kunar. Kalau enggak, memang itu dorongan dari Amerika ataupun memang kirimannya Amerika, memang itu adalah bisikannya Amerika. Kalau enggak, mereka enggak akan mampu, jama'atnya hikmatiyar dan yang bersama dia ini akan masuk ke kunar. Wa idza anhammalu ala kunar lam yutlik alaihim suyu'iyun talqatan wahidatan. Dan tatkala mereka itu nyerbu kunar, enggak ada, ya kan, orang-orang komunis itu melemparkan pelurunya kepada mereka walaupun satu kali lempar enggak ada. Dan tadi telah kita lewati beberapa waktu yang kita lewati bahwasanya, ya kan, kita menguasai pos, sebagian posnya komunis, tiba-tiba apa? Ada lemparan dari belakang, ada tembakan dari belakang. Siapa kalau enggak dari kalangan munafikin? Fahadad dalilun ala tamalu'in baina adil islam. Ini sebagai bukti bahwasanya mereka itu memang apa? Berkoalisi antara musuh-musuh Islam untuk melawan, menghancurkan kunar. Nah. Oh, di sini? Nah, itulah hizbiyun, di mana mereka adalah demikian berkoalisi dengan siapapun yang mungkin bisa untuk dijadikan pendukung. Itu namanya apa? Al-ghayatu bariru al-wasilah. Tujuan yang baik menghalalkan semua cara. Ini kaidah Yahudiyah. Saya kulun mungkin an nafida kulla syai'in wa nastalih al-ahzab. Mereka akan berkata, mungkin kita akan melaksanakan segala sesuatu dan kita akan adanya apa? Kompromi antara ahzab. Nah, mungkin mereka akan bilang, mungkin saja kita akan melaksanakan segala sesuatu dan kita akan mengadakan kompromi antara ahzab. Lakin haula illadzina tamassakuna bil kitab was sunnah sayabquna fi tariqina fanubiduhum min qabli ayyu arkilu manuritu. Kan tapi mereka yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah yang dikatakan mereka adalah wahabiyun itu, Sayabquna fitor, kita akan menghalangi jalan kita. Maka kita harus musnahkan mereka dulu sebelum mereka itu menghalangi apa yang kita inginkan, menjadi batu sandungan bagi kita. Kita habiskan dulu. Nah itu. Jadi hizbin seperti itu. Hizbin ini kalau masih ada orang-orang yang berpengaruh dengan sunnah ini, tujuannya mereka enggak akan tercapai, maka disingkirkan dulu. Dengan tersingkirnya maka mereka apa? Lenggang kangkung kesana kemari, enggak kemari pun enggak apa-apa, kesana kesana terus. Nah, adem ayam gemari apa? Allah jinawi, ya kan? Nah, seperti yang diinginkan. Itu tarikonya hizbiyah. Berarti kan itu? Sudah disingkirkan dulu, kalau enggak menghalangi ini, menghalangi apa? Menghalangi tujuan kita, apa yang kita inginkan. Wa idza wasada al-amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah. Tas beliau Samukbil rahimahullah menukilkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah bangkitnya hari kiamat. Jika urusan itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka bangkitlah, tunggulah bangkitnya hari kiamat. Kama akhbar bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah Nabi mengkhabarkan hal itu. Kama ja'a fi aidan fi sahihaini. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma anna qala Rasulullah sallam innallaha la yaqdul ilma intizaan yantazi'u minal ibad. Walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama hatta idza lam yubki aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa afta bi ghairi ilm fa dallu wa adallu. Sebagaimana dalam sahihaini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallam, sungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu, dicabut begitu saja dari hamba Allah. Tidak. Sunnah Allah dalam mencabut ilmu, dicabut begitu saja dari hamba. Tidak. Tapi, bagaimana Allah itu mencabut ilmu? dengan dimatikannya ahlul ilm, hanya saja Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah enggak lagi menyisakan seorang alim di muka bumi ini, manusia menjadi mengambil apa? Mengambil para tokoh-tokoh bodoh. Mereka para tokoh bodoh ini ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan yang lain. Nah, paham? Jadi seperti itulah keadaannya. Jadi maunya jangan ada seorang alim hidup di muka bumi ini, biar mereka ini enak, leluasa. Makanya Hizbiyun gak mungkin akan tanya kepada kaum muslimin yang punya ilmu terkait dalam masalah langkah yang mereka lakukan salah atau enggak, benar atau enggak, haram atau tidak, ini gak pernah tanya. Kenapa? Kalau tanya nanti malah akan merepotkan. Taib. Haramun haramun antuk totil kal kuat alis sufaha, haram haram. Ini takkid. Kenapa diulang dua kali? Karena untuk takkid memperkuatkan maksud dan makna dan kalamnya beliau Samuel. Haram dan benar-benar haram. Kekuatan-kekuatan tadi diberikan kepada orang-orang bodoh. Nah, kekuatan bersenjata diberikan kepada orang-orang bodohnya adalah haram. Yajibu antaku nabi adi ukala, harus kekuatan bersenjata ini harusnya apa? Di tangan orang-orang yang punya akal. La yuwajihunaha illa ila suyu'iyin wa ila amerikiyin wa ila adil islam. Tidaklah mengarahkan kekuatan bersenjata tadi kecuali kepada komunis, kepada Amerika, kepada musuh-musuh Islam. Tapi ternyata apa? Kekuatan yang mereka miliki, kekuatan bersenjata, mereka arahkan ke mana? Arahkan kepada ahlu tauhid pertama sebelum yang lain. Maka mereka punya slogan, membunuh satu Wahabi lebih afdal, lebih mulia daripada membunuh 70 komunis. Jadi ahlu tauhid yang menghidupkan ilmunya para ulama dalam kehidupan mereka, dalam taklim mereka, dalam masyarakat mereka, ini tidak diridhai oleh mereka, maka harus dibumi hanguskan. Ya kan? Tapi jangan khawatir. Janjinya Allah adalah kalau kita enggak nasr ya syahadah. Kalau enggak nasr kemenangan ya syahadah. Dan semua manusia akan berujung kemana? Kekuburan. Jangan khawatir. Yang seger buker di atas hizbiyah juga ujungnya mana? Kekuburan. Mau kemana? Apa di muka bumi? Enggak akan. Ya kan? Yang kaya, yang jadi penguasa, yang ini, yang itu, semuanya ujungnya kekuburan. Nah, maka itu bagi mereka yang selama ditindas dari kalangan ahlu tauhid, bersabar saja, ketemu nanti dengan Allah SWT dan akan ada perhitungan antara mereka dengan mereka. Amma an tuwajjaha ilal muslimin fa hadza amrun khatir. Adapun kekuatan bersenjata tadi, kemudian ya kan? Tuwajjah, diarahkan untuk melawan kaum muslimin, ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-muslim akhul muslim la yadlimu wa la yahqiruhu. Wala yakhdhuluhu kullu muslim 'alal muslim haramun damu wa malu wa 'irduhu at-taqwa hahuna hasbu mri'in nasar ay yahqir akhahu muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Al muslim akhul muslim adalah saudaranya orang muslim yang lain, tidaklah mendzaliminya, tidaklah menghinanya, tidaklah menelantarkannya. Malah dibunuh. Bukan lagi telantar tapi dibunuh. Seluruh muslim atau muslim yang lain adalah haram. Apanya? Darahnya, hartanya, kehormatannya. Takwa adalah di sini, takwa adalah di sini. Ini di dada. Hasbu mri'in nasar, cukup bagi seorang itu adalah dari keburukan yang ada pada dirinya ketika dia meremehkan saudaranya muslim. Fama baluhum khada'u lihada taguti sibgatullah mujadidi. Fama lahum. Nah, kenapa mereka harus tunduk kepada si togut ini, si Bukatullah Mujadidi? Allah istama'at fihi kullu khisali syarr. Yang mana Mujadidi ini adalah terkumpul padanya semua sifat-sifat yang buruk itu ada pada dia. Perangai buruk semuanya ada pada dia. Terkumpul. Kullul balak fihi. Semua apa? Musibah ada pada dia. Musibah dalam agedanya, musibah dalam akalnya, musibah dalam pemikirannya, semuanya ada. Semua keburukan. Kenapa mereka? Kenapa mereka harus tunduk kepada tagut ini? Walimadza lam ya'ziluhu idza kaanu shadiqin? Kenapa mereka tidak menyingkirkan mujadidi ini, si botol mujadidi ini apabila mereka itu jujur? Nah, tengok, mujadidi diagungkan, dimuliakan, digede-gedekan, Syekh Jamil dibunuh. Ini bukti apa? Bukti apa? Seperti tetangga kita, partai dimuliakan, ahlu tauhid disingkirkan. Hah? Nah, jirawanuna. Nah, itu. Apa? Hah? Mafhum mukhabar, mafhum muwafaqah? Nah, itu perhatikan. Partai adem ayam gemari palah jinawe, tapi ketika orang dukan sunnah, aduh, panas. Bikin panas telinga. Ini sebagai bukti dan bukti dan bukti dan bukti dan bukti dan bukti dan bukti dan bukti. Nah, bahwasanya itulah hizbiyah. Sebagaimana Ibnu Sa'ad rahimahullah taala ketika mentazkiyah Syu'bah. Sikotun sikot sampai habis nafasnya. Sampai 9 kali. Sikot sampai habis nafasnya, enggak bisa ngomong lagi. Baik. Walimadza lam ya'ziluhu idza kanu shadiqin? Kenapa mereka enggak menyingkirkan ini? Taghuti sibghatul jadi ini kenapa? Kalau mereka jujur, bal masalah madatun. Masalah apa? Dunia. Materi. Ya. Itu apa namanya, Pak? Materi. Apa mada? Dunia, materi. Bal masalah tu mada, masalah ini bukan masalah apa, masalah apa? Rebutan dunyo. Nah, itu namanya materi ya ini. Orang tua materi seperti itu. Ya kan? Mantu busuk pun yang menantu, kalau alu tauhid bukan menantu lagi, usir, mungkin rono, kanduk duit. Nah, itu. Itu jadi mertua apa? Mertua mat? Materi. Apa? Nah, ini juga demikian. Karena mereka matre, orang-orang matre, ya seperti itu. Ya kan? Alu tauhid dihabiskan, di bumi hanguskan, tauhid disuburkan. Nah. Faqad ukhbirtu anna ba'da tujari ardil haramain wa najat wa huwa tajirun wahidun qaddama fi amin wahidin 50 milyunan wa ya zakatu yuwajjiha ila ulaika. Faqad ukhbirtu, dan aku dapat khabar bahwasanya sebagian pedagang yang ada di ardil haramain, mana di mana itu, di Saudi, di Mekah atau di Madinah, dan di Najd, ya kan, satu pedagang saja menyerahkan satu tahun 50 juta dari zakatnya diberikan kepada mereka, 50 juta rial. Nah, 1 juta itu piro? 350 juta. Tolong M setengah. 1 juta, 100 ribu sama dengan berapa? Berapa 100 ribu itu? Ribu rial rupiah, ribu rial Saudi. 100 ribu rial Saudi sama dengan berapa? 30 juta. Ya toh? Nah. Berarti 30 kali 10, 300 juta. Kemudian kali 5 kali 50. Nah, itu 50 miliun. 50 juta rial Saudi. Piro? 150 M itu, 150 M. Nah, 1 tahun zakatnya. Nah, diberikan kepada mereka. Maka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi mal faqra ahsa alaikum walakinni ahsa antubsata dunya alaikum kama fusitat ala man qablakum fatanafasuha. Kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, bukanlah kemiskinan yang ku khawatirkan atas kalian, akan tapi yang ku khawatirkan atas kalian adalah akan dibentangkan dunia atas kalian, dibuka lebar-lebar dunia atas kalian sebagaimana telah dibentangkan atas orang sebelum kalian, kemudian kalian akan apa? Rebutan, berlomba-lomba sebagaimana mereka yang sebelum kalian berlomba akan menghancurkan kalian sebagaimana hancurnya mereka karena perlombaan dengan dunia. Jadi dulu sebelum kita ini sudah banyak orang kaya. Paham? Ya kan? Nah itu. Tapi mereka hancur karena kekayaan mereka. Antum tahu sejarahnya Ratu Belkis masuk ke kerajaannya istananya Sulaiman. Kenapa bajunya disingkap? Kenapa? Kenapa bajunya disingkap ke atas? Ditarik kenapa? Karena tahu itu dikiranya apa? Lautan. Ternyata apa itu keramik. Kalau sekarang keramik, tapi bukan keramik lagi, apa lagi? Apa? Apa? Koco. Nah, itu. Dikiranya itu apa? Air. Banyu ini disingkap gini banyunya. Nah, itu. Berarti dulu sudah apa? Megah sekali. Zaman itu sudah sangat megah sekali. Yang sekarang ini ada enggak seorang yang ketika masuk istana kemudian bajunya diangkat takut itu masuk air? Enggak ada. Berarti lebih maju dulu. Jadi kemajuan dunia ini dulu lebih besar daripada sekarang. Makul enggak kira-kira? Makul. Ah iya. Sekarang ada enggak sekarang ini menteri siapa? Menteri wanita siapa gitu, Sri Mulyani atau siapa gitu masuk ke istananya Jokowi kemudian diangkat tanunya takut nanti mencemplung banyu? Tidak. Karena itu tahu cuma itu, Pak. Cuma marmer saja. Tapi itu Ratu Bilqis. Nah. Masuk ke istananya Sulaiman, khawatir akan kecemplung air, dikiranya itu lautan. Diangkat bajunya. Nah, berarti dulu lebih maju daripada sekarang. Itu Al-Quran menceritakan. Anda harus tahu bahwasannya kemajuan dunia ini bukan sekarang maju Amerika gini, mereka gitu. Masih kalah dengan apa? Di zaman kerajaannya Sulaiman. Masuk istana saja, padahal sudah ratu dia. Tentunya juga orang kaya. Tapi ketika masuk ke istrinya Sulaiman takut kecemplung air, padahal itu bukan air. Nah. Taib. Jadi demikian. Walakinni akhsha an tubsat ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Nah. Ini yang harus khawatirkan kepada kita, bukan karena apa kemiskinan tapi karena kekayaan. Jadi wallahi demi Allah, dan sabda yang diawali dengan sumpah menunjukkan perkara ini ditekankan supaya diperhatikan. Bukanlah kemiskinan yang kutakutkan atas kalian, akan tapi yang kutakutkan atas kalian adalah dibentangkan dunia ini atas kalian, kemudian ya kan kalian akan berebutan. Setelah itu hancurlah kalian sebagaimana hancurnya orang dahulu dengan sebab dunia telah dibentangkan pada mereka. Tsumma mudbirun minal mudbirin wa juwayhil kana yuridu ai Yish'ilaha hahuna fil Yaman. Kemudian ada seorang yang mudbir. Mudbir itu orang yang apa? Mokong orang yang enggak berarti. Mudbir meninggalkan sunnah. Meninggalkan kebenaran. Juwail dan si kecil bodoh. Bodoh cilik. Dia dulu ingin, juga ingin apa? Ingin menyulut api fitnah di sini di Yaman. Nah, ingin menjawab tapi fitnah di Yaman. Idza qila lahu a'ti li talib ilmin yuridu ayyata bar itazawwaj aw yabni lahu baitan qala la wa idza qila lahu hati lana mitfa'an wa rasasan qala khudu. Nah. Ya kan? Ketika dikatakan pada dia ini, itu si penuntut ilmu coba kamu kasih dana, kasih sedekah supaya dia bisa nikah. Di Yaman itu seperti itu. Yang kan menikah itu maharnya mas kawinnya apa? Besar. Maka butuh dibantu dalam pelaksanaan mas kawin. Di antaranya apa? Perkara yang dibutuhkan dalam masalah acara nikah. Dia ingin membangun rumah, tolong dibantu. Dia bilang, lah, enggak. Tapi ketika dikatakan pada dia, ya kan? Kami butuh mitfa. Mitfa itu apa? Senjata berat. Nah, kami butuh peluru-peluru. Jawabnya, ambil. Butuh berapa? Nah, maunya apa? Maunya supaya di Yaman ini terjadi pertempuran antara kaum muslimin. Ya kan? Maka saya mobil sering ditawari, ditanya, kamu yang harus di depan, kami di belakang, kami bantu. Nah, itu berkali-kali ditawari. Ditawari, tapi beliau enggak pernah menggubris. Ditawari, ya kan? depan. Bagaimana nanti kalau kita masuk ke media partai, kemudian kita menang, dan nanti si siapa? Abdullah Soleh enggak ngasih siapnya, ah kita serang. Nah, saya mobil ditawari supaya mau masuk ke media partai, kemudian dia sebagai calonnya, dan nanti kalau menang, kok enggak dikasihkan sama Abdullah Soleh, maka katanya apa, pendukungnya, ah kita serbu, katanya. Nah, seperti itu. Apa? Nah, itu. Qala, fa ana aqul innahu juwayhil, maka katakan bahwasanya dia adalah bodoh, si kecil bodoh. Madara bil Yaman, apa dia enggak tahu apa yang di Yaman, wa mal Yaman alai, dan apa yang sekarang Yaman ini bagaimana kondisinya dia enggak tahu. Fala nahtaju ila mitfaika wa rasasika bal nadu ilallahi wa ila kitabillah. Nah, kita enggak butuh kepada senjata kamu, kita enggak butuh kepada peluru kamu. Bahkan kita berdoa kepada Allah, kepada kitabullah, nas'alullah ayyuzila suyu'iyin, ayyutahhira baladana minasuyu'iyin wal ba'thiyin wa nasiriyin. Kita minta kepada Allah supaya Allah itu menyingkirkan komunis, membersihkan negeri kami dari komunis, dari ba'siyin, dari nasirin, semuanya ini komunis. Nasiriyin, ba'siyin, ini komunis, nasirin, ada apa nasiriyin? Jamal Abdun Nasir. Walhamdulillah law tahada ahlul khair lastata'u ay yaqdu ala suyu'in fi syahrin wahidin. Walhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah. Jikalaulah ahlul khair ini semuanya sepakat bersatu, sungguh mereka akan mampu untuk menghabisi suyu'iyin satu bulan saja. Ya begitu nahum ilan nas hatta yatrukuhum misalal kilab fina dorin nas. Apa kewajibannya ahlul khair? Kewajibannya harus kita kondisikan, kita berikan opini bahwasanya manusia itu tidak boleh ditipu dengan suyu'iyin. Suyu'iyin itu buruk, komunis itu jelek. Seharusnya demikian, supaya mereka itu meninggalkan komunis. Seperti keadaan anjing di pandangannya manusia. Jadi komunis itu harus diburuk-burukkan, dijelaskan tentang keburukannya. Akhirnya apa? Dengan demikian, manusia itu memandang komunis seperti apa? Seperti anjing yang berada di sekitar manusia. Anjing itu apakah ada nilainya? Tidak, tidak ada. Jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh ahlul khair, seharusnya apa? Membikin manusia itu benci dengan komunis. Dengan demikian telah benci, maka komunis seperti anjing. Wahum sayatana zaluna au yunaziluhum sya'ab nafsahu. Dan mereka akan meninggalkan dan menanggalkan apa yang terkait dengan hubungan dengan komunis. Demikian juga sya'ab, rakyat juga akan meninggalkan mereka. Yang bagi an-nata'anna fil umur, sepatutnya kita ini pelan-pelan dalam suatu urusan, wala nastanid wala nusnidul umur ilal juhal, jangan kita serahkan perkara kepada orang-orang bodoh. Unduru akibat asnadil umur ilal juhal, lihat apa akibatnya menyandarkan perkara kepada orang-orang bodoh, apa akibatnya. Kaifa tasallata sibghatullah mujadidi, kemudian talbisat indal ikhwan muslimin farubama yaqulun wallahi sahihun sibghatullah mujadidi hadha rajulun sufi wa musyrik la kharafi lakin uskutu fa kaifa naskutu ala hadha wala nakhdul al-milziyat fi sabilillah wa fi nihaya hadha taguti yas'adu ala al-kursi sibghatullah mujadidi. Nah, tengok, perhatikan. Jadi bagaimana, lihat bagaimana akibatnya kalau kita menyandarkan perkara itu kepada orang-orang bodoh. Bagaimana? Tiba-tiba apa? Sibghatullah mujadidi langsung berkuasa. Kemudian talbisat, beberapa pengkaburan yang ada pada ikhwan muslimin. Rubama mereka berkata, kadang juga mereka berkata, Wallah demi Allah, memang benar Sibghatullah itu mujadidi sufi. Ini rasul sufi, musyrik, lakharafi, lakin diam, tidak usah ngomong. Diam. Kenapa? Karena dibutuhkan. Maka jawabannya bagaimana kita diam atas orang seperti ini, ya kan? Wala nahdul anil jihad fisabilillah. Jadi gimana kita diam dan kemudian kita tidak menelantarkan dari jihad fisabilillah? Enggak benar. Bahkan kalau kita dengan kondisi seperti ini, kita akan menelantarkan jihad fisabilillah. Wa fil nihaya hadza taguti yas'adu 'alal kursi. Ujungnya ternyata apa? Taguti si Batullah ini naik ke kursi pemimpin negara. Waqad kunna sami'na bi hikmatiyar annau i'tazala. Wa qala hadhi hukumatun mu'aqqatatun li sittati ashur walakinna dunya. Dulu kami telah mendengar bahwa sang matiyar itu dia akan mundur. Akan mundur, akan meninggalkan kekuasaan. Jadi dia bilang bahwasanya ini adalah pemerintahan sementara. Mu'aqqatah sementara, ini pemerintahan sementara untuk 6 bulan saja. Kan tapi karena dunia, Rasulullah SAW yaqul madibani ja'iani ursila fi ghanamin fa'afsa bi'afsadalah min hirsi al-mar'i 'alal mali wa syaraf li dinihi. Rasulullah SAW bersabda, madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi'afsadalah min hirsi mar'i 'alal mali wa syaraf li dinihi. Tidaklah dua apa? Dibantu dua serigala. Yang keduanya lapar. Dikirim, dilepas pada satu ekor kambing. Tidaklah dua serigala ini lebih merusak kambing itu daripada merusaknya seseorang ketika dia ambisi atas harta dan kedudukan bagi agamanya. Artinya, orang yang ambisi atas harta dan kedudukan ini lebih merusak agama daripada dua serigala yang keduanya lapar dilepas di satu ekor kambing. Bagaimana bayangan kita ketika ada dua serigala yang keduanya lapar, kemudian dilepas di seekor kambing. Mau diapakan? Dicabik-cabik. Tapi dibandingkan dengan seorang yang ambisi dengan harta dan kedudukan, lebih merusak agamanya daripada kelakuannya tadi dua serigala tadi. Mabum. Jadi kalau orang itu ambisi dengan dunia, ambisi dengan harta, ambisi dengan kedudukan, maka agama ini aja diru rusak. Lebih cepat rusak agama ini daripada apa? Dua serigala tadi yang keduanya lapar dilepas pada seekor anjing, bagaimana merusak dan mencabik-cabik, merobek-robek kambing tadi. Makanya itu perhatikan, kalau orang itu sudah gila dengan dunia, gila dengan kedudukan, agama sudah enggak akan berarti. Dan ini sebagai bukti, dikunar agama ini dihancurkan, tauhid dihancurkan, penghuninya dibunuh. Kenapa? Karena kekuasaan. Mafhum? Karena mereka punya prediksi, punya anggapan bahwasanya kalau kunar ini masih ada, kekuasaan kita enggak akan tercapai untuk menghancurkan Kabul. Maka harus dibasmi dulu. Dengan demikian mereka cuma rebutan kekuasaan sehingga jadi korbannya siapa? Ahlu sunnah dan dakwah tauhid. Nah, ini maka antum pikirkan bagaimana kerusakan orang itu kalau sudah ambisi dengan dunia, ambisi dengan kedudukan. Dakwah harus dikorbankan. Agama harus dirusak. Belum lagi selain agama, masalah harta dan yang lainnya dirusak semuanya. Ya kan? Nah, itu kedudukan. Mafhum. Dan sekarang ini seperti itu. Bagaimana rebutan dari mereka para tokoh politik? Kalau sudah mereka semuanya rebutan kekuasaan, ya sudah. Terjadi pertempuran, pembunuhan, dan macam-macam. Ya, ribut. Semuanya karena kedudukan. Maka agama menjadi korban. Kalau agama enggak dipakai, enggak laku. Kenapa? Karena mayoritas kaum muslimin, seperti negeri kita adalah kaum muslimin. Maka harus digunakan, dijadikan tumbal. Jadikan apa? Jadikan cacing untuk memancing. Apum itu. Maka jangan peduli, jangan percaya dengan mereka para penipu, talbisat, ikhwanul muslimin dan yang kawan-kawannya. Fahubu syurub wal mal wa za'ama. Apa mana za'ama? Kekuasaan. Cinta kemuliaan, cinta harta, cinta kepemimpinan. Walladhi yaj'alu syakhsa yattaribu. Cinta kekuasaan, cinta kemuliaan, cinta penghormatan, cinta kehormatan, cinta kemuliaan, cinta harta, cinta kekuasaan, inilah yang menjadikan seseorang itu goncang. Walau fi kulli yaumin mauqifun. Setiap hari dia punya sikap. Hari ini gini, pagi tempe, sore kedelai busuk. Nah, itu. Pagi kedelai, sore tempe. Besok lagi apa? Jamuran. Nah, itu. Jadi, lau fi kulli yaumin mauqifun. Ya talawan, warna, berwarna. Nah, pagi benci partai, sore cinta. Nah, Kita lawan panahnu yang bagi anu bayyana lil muslimin halal jihad fi Afghanistan ana qad asbaha sira'an wa wataniyan wa suyu'iyya asbahat hadil ayam fi ma'manin. Kata saya mobil, maka kami wajib sepatutnya kita ini menjelaskan kaum muslimin yang bagi maknanya adalah sini wajib, maka sepatutnya kita ini menjelaskan bagi kaum muslimin keadaan jihad di Afghanistan sungguh sekarang menjadi pertikaian apa? Pertikaian negeri saja, watoni. Watoni urusan apa? Urusan kekuasaan. Sedangkan suyu'iyah komunis sekarang di hari ini menjadi tenang, aman-aman saja, enggak merasa enggak merasa terusik. Jadi komunis merasa, ya mah, udah kalian perang-peranglah kalian bersama. Kita apa? Sekarang apa? Ayem-ayem kata mereka, orang-orang komunis. Baik. Semama ada yufiduna itaqaddamu wa yaqdu ala suyu'iyya wa hum yuharibun ad-din. Kemudian apa? Faedah kepada kita. Apa yang memberikan faedah kepada kita? Dan mereka maju dan mereka menghabiskan komunis sedangkan mereka juga memerangi agama. Apa gunanya? Komunis diperangi, agama juga diperangi, terus apa gunanya? Al-tauhid dihabiskan, dakwah tauhid di bumi hanguskan, kemudian mereka itu memerangi komunis. Apa gunanya dia menungso iki? Butuh apa? Apa yang kamu inginkan? Al-tauhid kamu perangi, dakwah tauhid kamu matikan. Ya kan? Madrasah tablighan kamu apa? Kamu bubarkan, kemudian kamu juga memerangi komunis. Apa yang kamu inginkan? Itu maunya. Apa? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada. Ayu qattalu ayu sallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Hanya saja, balasannya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Apa balasannya? Dibunuh atau disalib atau dipotong kaki dan dipotong tangan mereka dan kaki mereka min khilaf, ini kaki kanan, tangan kiri. Kaki kiri, tangan kanan. Atau mereka diasingkan dari muka bumi. Ini balasannya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan bikin kerusakan di muka bumi. Balasannya apa? Hukumannya harus dibunuh. Kalau enggak, disalib. Kalau enggak, dipotong tangan mereka dan kaki mereka bentuk silang. Apa bentuk silang? Potong kaki kiri, tangan kanan. Kalau tangan kiri kaki, kalau kaki kanan tangan kiri, ini silang. Atau mereka diasingkan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini balasannya orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, memerangi Allah dan Rasulnya. Fa'inda'an ammanal akh jamil baladahu wa aqama ba'dul hudud wa aqama ba'dul madaris tahfil Qur'an wa ma'ahid wa ma'ahida hatta asbaha syabab unalika ka'anahum fi Makkah aw fi Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ajaib wal gharaib anna hikmatiyar wa atba'ahu yaskharuna mimman yakulu lahum aynallah. Tengok, perhatikan ya ikhwah. Dan ketika Akh Jamil Rahman membuat aman bagi negerinya, di Kunar jadi aman, dan menegakkan sebagian hudud, memang benar di sana. Pas saya masuk di Kunar, ya kan, rokok di pasar semuanya disweeping, kumpulkan, dibakar di tengah jalan. Pas dipertikan di bulatan, di bundaran, dibakar siang-siang. Kemudian juga hukum hudud ditegakkan, yang membunuh dibunuh, ditembak. Dan menegakkan sebagian madras tahfidz Al-Quran dan membuat juga ma'had-ma'had sunnah. Seolah-olah menjadilah apa? Sehingga menjadilah para pemuda itu seolah-olah di Mekah atau di Madinah Rasulullah SAW. Tapi yang paling aneh dan paling asing, Hikmatiyah dan para pengikutnya mengejek. Mengejek siapa? Mengejek orang yang berkata, aynallah. Jadi kalau kita bilang tanya aynallah, dia mengatakan, untuk apa kamu tanya seperti itu? Diketawain. Mabum, padahal adalah pertanyaan nabawi. Nabi yang tanya kepada siapa? Kepada si budak perempuan, aynallah. Maka jawabnya, bisama. Kemudian dimerdekakan. Tuanya disuruh memerdekakan. Karena dia seorang perempuan yang mukminah. Allah ya ikhwah, perhatikan. Pertama kali kita masuk ke Kunar, kita ingat itu zaman Nabi. Kita memandang jauh pemandangan, di sana itu berbaris-baris kuda sama unta, dinaiki oleh orang-orang yang berjubah dan berserban panjang. Ya kan? Dan enggak ada pasar itu dimasuki perempuan, enggak ada. Semua yang jual laki-laki, yang beli juga laki-laki. Kalau ada pun sekali-kali dibawa oleh mahramnya, ya kan? Seperti itu. Jadi kita memandang dari kejauhan itu di lereng-lereng gunung, mereka berbaris-baris bawa kuda sama onta, sama begol. Bawa kebutuhan. Jadi kayak ingat zaman Nabi, persis enggak beda. Kecuali ada mobil sajanya jadi apanya yang perbedaannya. Ini kita masuk di Afghanistan. Sepanjang jalan jauh kita lihat itu lereng-lereng gunung, mereka naik unta, naik kuda, naik begol, membawa kebutuhannya. Nah, berbaris-baris, berbondong-bondong banyak manusia seperti itu. Jadi benar, mereka ini ketika hidup di naungan Syekh Jamil ini seolah-olah mereka hidup di Mekah atau di Madinahnya Rasulullah SAW. Tapi yang mengherankan, ya, Hikmatyar ya, mengejek orang yang tanya, "Ainallah? Au anna lillahi yadan?" Juga mengejek kalau Allah itu dibilang punya tangan. "Au anna lillahi wajhan?" Atau Allah punya wajah. Wa kadza sa'irul asma wa sifat, demikian juga seluruh asma wa sifat, yaqulun haula'i wahabiyah, haula'i musyabbiha, fasakhkharu wasa'ila a'lamihim li muharabati sunnati Rasulullah SAW. Mereka ini artinya apa? Menjalankan semua media masa mereka untuk memerangi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Ini ya, kawan, perhatikan. Inilah hizbiyun. Nah, yang mereka benar-benar sangat dengki, sangat anti dengan dakwah salafiyah. Dan itu di mana saja dan kapan saja pun seperti itu, maka kita harus waspada. Nah, dan risalah ini sebenarnya saya enggak ingin membacakan, tapi sebagian ikhwan meminta, maka kita harus jelaskan sesuai dengan apa yang dituntut oleh kalimat-kalimat Sang Mobil dan penjelasan beliau di sini, dan kita terapkan pada fakta yang ada di negeri kita ataupun di tempat kita dan dimanapun perkara ini bisa diterapkannya. Insyaallah kita baca lanjutannya. Walhamdulillahirabbil alamin.